Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah memasuki ayat ke-15 dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini mengingatkan kita akan keteguhan, ketakwaan dan keimanan Ashabul Kahfi, orang-orang yang memperjuangkan keimanan di tengah kezaliman para kaisarnya atau para pembesar kaum Romawi pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumun takhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Artinya, kaum kami ini telah menjadikan selain dia, selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini dijelaskan bahwa para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita tentang kaum mereka, bahwasanya kaum mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka tanpa dapat mengemukakan bukti dan alasan yang jelas tentang kebenaran atas pendapat mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan tersebut. Maka pada masa itu juga seorang yang berkuasa di satu negeri itu dianggap yang berkuasa itu adalah menjadi Tuhan. Ada Tuhan yang mematikan, ada Tuhan yang menghancurkan seluruhnya, dia yang berkuasa. Tapi tidak ada alasan mereka itu kenapa mereka mengatakan dirinya Tuhan. Maka pertanyaan di sini yang paling penting dalam ayat ini yaitu paman adlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Siapakah yang lebih zalim sesungguhnya ketika seseorang itu telah berbohong atau mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besarnya bahwa orang yang melakukan kebohongan atau dalam garis miring tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Perdana akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik semakin hari kita mengikuti rentetan kisah dari pemuda Ashabul Kahfi ini, di mana di dalam ayat 15 yang kita bahas pada hari ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian orang-orang pemuda Ashabul Kahfi ini mengeluarkan komentar bahwa karena kaumnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menyembah selain Allah. Ya, karena mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka tidak mampu membuktikan kebenaran argumen mereka tentang tuhan-tuhan selain Allah yang mereka sembah ini. Dan kemudian Allah mengatakan faman azlamu, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini karena memang keterangan di sini haula'i qaumun takhazu min dunihi aliha, ya. Para pemuda Ashabul Kahfi melaporkan kepada Allah, ya Allah, mereka ini menyembah Tuhan selainmu, ya. menyembah Tuhan selainmu. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan fitrah kemanusiaan mereka, di mana fitrah kemanusiaan kita adalah merasakan adanya kekuatan yang lebih besar kepada kita, dan kita akan merasa tergantung dengan kekuatan yang lebih besar daripada kita. Oleh karena itu, ketika ada orang yang tidak menyembah Allah, dia akan mencari Tuhan lain yang dia anggap mampu melindungi dirinya. Yang terjadi adalah macam-macam. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang mendewakan gunung, ada yang menganggap laut itu sebagai salah satu daripada Tuhan, dan sebagainya, masing-masing dengan pencariannya. Akan tetapi satu hal yang patut kita ingat adalah bahwa ketika seorang manusia melakukan pencarian terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah memiliki argumen yang kuat kenapa dia menyembah Tuhan itu. Dia tidak akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan yang disembahnya. Karena Allah dengan jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka tentang siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka itu akan kembali kepada jawaban yang satu, yaitu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berada dalam kondisi kritis. Allah menggambarkan di Al-Qur'an ketika dia berada di laut diterjang oleh ombak yang kuat, seakan-akan kematian sudah ada di pelupuk matanya, ya, dia tidak akan teringat kepada Tuhan yang disembahnya. Tidak sempat lagi dia memanggil Lata dan Uzza, ini yang disembah oleh orang-orang Arab dahulu. Tidak sempat lagi untuk memanggil Tuhan-Tuhan patungnya, siapa nama patungnya, ya, atau mengingat pohon-pohon atau gunung atau laut yang didewakannya, ya, karena mereka melakukan pencarian selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan lelah dengan pencarian mereka ini. Jadi tidak ada gunanya melakukan pencarian Tuhan, karena Allah sendiri sudah menggambarkan dirinya dengan betul-betul transparan, vulgar, tidak ada yang tertutup-tutupi terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbus samawati wal ardi, Allah adalah Tuhan langit dan bumi, ya. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Allah yang sakhkhara, ya, yang menundukkan kepadamu, ya, lautan sehingga akhirnya kamu dapat berlayar di atasnya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki kepada kamu semua. Allah sudah cukup transparan, Allah sudah cukup jelas menggambarkan dirinya. Jadi pada saat ada seseorang yang berusaha mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi adalah dia akan capek sendiri, susah sendiri, ya. Tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang betul-betul membuat dia yakin terhadap Tuhan selain Allah yang dia sembah. Makanya di dalam keterangan akhir ayat ini Allah kemudian mengatakan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat mereka yasa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah gelap. Azlam itu berasal dari kata-kata zulmun, gelap. Siapakah yang lebih gelap lagi, ya? Artinya kalau sudah gelap itu dia tidak akan tahu apa-apa, ya. Kalau dia sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, gelaplah sudah dirinya. Waman azlamu, siapa yang lebih zalim terhadap dirinya sendiri? Kalau bahasa kita zalim itu artinya menyakiti diri sendiri. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu artinya dia menyusahkan dirinya sendiri. Dia mempersulit dirinya sendiri. Allah sudah tampilkan dirinya, dia cari Tuhan selain Allah yang tidak menampilkan diri mereka. Allah sudah menjelaskan dirinya sebagai Tuhan pemberi rezeki dengan segala kemudahan. Ternyata dia mencari-cari ada Tuhan lain yang bisa memberikan rezeki kepadanya dan tidak akan pernah dia dapatkan. Ya, ini kan namanya menyusahkan diri sendiri. Ya, sudah jelas semuanya di depan mata, masih juga dicari yang lain. Ibarat orang yang mau makan, sudah tersedia hidangan penuh di atas meja, tinggal ambil saja. Tapi karena sok patennya itu dia cari hidangan lain dan itu susah dia dapatkan. Ya, mungkin dia akan kelaparan sebelum dia menemukan makanan, sedangkan hidangannya sudah ada di hadapan matanya. Ya, jadi Allah sudah benar-benar menampilkan dirinya, menginformasikan tentang dirinya. Tetapi memang salah satu karakter manusia adalah di mana dia terkadang lebih mendahulukan ambisinya, nafsu dunianya, sehingga akhirnya kemudian dia akan menjadi orang yang capek sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Jadi pesannya adalah jangan sampai kita capek sendiri dalam melakukan kehidupan ini. Ya, jangan mengangkat-ngangkat diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang dekat kepadanya. Jangan membesar-besarkan diri kita, karena kalau Allah menghinakan kita, maka selamanya diri kita tidak akan besar walaupun kita punya pangkat dan kekuasaan yang begitu hebat, tetapi di hadapan Allah, di mata Allah, kita adalah hina dan tidak ada harganya. Nauzubillah min zalik. Saya kira itu sahabat dulu. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang telah menjelaskan bahwa kezaliman yang paling besar adalah mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah seburuk-buruknya kezaliman. Karena apa? Karena mereka telah mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu min dunihi aliha. Artinya mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan mereka banyak sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah tingkat kezaliman yang paling buruk, bahkan menyeret orang itu ke dalam kemusyrikan, karena mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk digolongkan orang-orang kafir. Karena apa? Karena telah musyrik. Karena telah mengadakan kebohongan. Kebohongan artinya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Allahu Samad. Allah itu adalah tempat kita bergantung. Atau dalam wahid ilahukum ilahu wahid. Artinya Allah satu, artinya Esa. Tidak ada yang lain selain Tuhan-Tuhan, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, karena sudah jelas asal dari kehidupan kita itu penuh dengan mistik, sehingga kita akan sangat mudah terseret di dalam kehidupan kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.